Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian penyujuk hati, kajian tafsir Al-Qur'an melalui kajian tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas ayat kedua dari surat Al-An'am yang bertemakan tentang penciptaan manusia dan penentuan ajal atau penentuan hari berbangkit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indah summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat pertama dari surat Al-An'am menceritakan tentang penciptaannya terhadap langit dan bumi dan apa yang ada di alam semesta ini, maka Allah secara lebih spesifik lagi menjelaskan kepada manusia bahwa dia juga adalah pencipta manusia. Wallazi khalaqakum min tin, dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Ini ditujukan oleh Allah agar manusia itu kembali mengeluarkan ucapan Alhamdulillah sebagaimana yang terdapat pada ayat pertama dulu, supaya manusia tidak hanya melihat kepada penciptaan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tapi melihat kepada dirinya. Ternyata dirinya sendiri itu diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, dia harus mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala penciptaan Allah terhadap dirinya. Iya, wallazi khalaqakum min tin. Allah di sini menjelaskan tentang betapa manusia itu adalah makhluk yang asal penciptaannya itu sangat hina, diciptakan dari tanah. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam penjelasan tafsir terdahulu menjelaskan bahwa di dalam keterangan ayat Al-Qur'an ada beberapa redaksi tentang penciptaan manusia. Terkadang Allah mengatakan mempergunakan redaksi dengan mintin, yaitu tanah. Terkadang yang lain Allah mempergunakan kata hamain masnun, yaitu tanah lumpur. Ada lagi salsalin, yaitu tanah liat. Ya. Dari beberapa keterangan redaksi ini bukan untuk menunjukkan adanya benturan-benturan antara satu redaksi dengan redaksi yang lain, akan tetapi sebenarnya membawa kepada satu makna. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, menggambarkan dengan kalau ingin mengetahui tentang beberapa redaksi yang dipergunakan oleh Allah tadi, coba lihat orang yang sedang membuat tembikar, membuat apa namanya, dari tanah liat itu, keramik dari tanah liat. Yang pertama sekali itu kan diambil dari tanah liat, kemudian dibasahi sehingga hanya seperti lumpur, akhirnya kemudian dijemur, diolah dan kemudian dijemur. Ini yang disebut dengan proses penciptaan tembikar. Begitulah juga dengan manusia. Ketika Allah mengatakan dengan mintinin lazib, dari tanah liat, itu asal penciptaan, seperti asal keramik tadi. Kemudian hamain, yang berlumpur, ketika dibasahi untuk agar dapat membentuk keramik ini tadi. Dan kemudian terakhir dengan salsalin kalfahar, tanah liat yang dibakar, yaitu setelah diolah, dijemur dan kemudian dibakar, akhirnya sempurna proses pembuatan keramik itu. Jadi dari beberapa redaksi itu untuk menjelaskan bahwa ternyata manusia ini adalah makhluk yang berasal dari tanah, yang cukup hina, yang kalau tidak pandai membawakan diri atau tidak menyerahkan dirinya terhadap aturan Allah, maka dia akan tetap berada dalam kehinaan. Akan tetapi pada saat dirinya menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan muncul sebagai salah satu makhluk Allah yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Janal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, ayat kedua dari surah Al-An'am dilanjutkan kalau kita lihat ini Pak Ustaz, ada dua kali kata-kata ajal. Iya. Summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Di sini apa sebutnya, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kenapa kok sampai dua kali ajal kita nih Pak Ustaz? Padahal ajal kita kan cuma sekali nih Pak Ustaz. Iya. Kalau ajal yang pertama ini menceritakan tentang kapan waktu kematian kita. Ya, sedangkan wa ajalun musamma yaitu suatu masa tertentu indahu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadinya hari kiamat. Jadi ya, berarti walaupun, itu di alam barzah itu Pak Ustaz ya. Jadi iya. Jadi ada ajal ketika kita hidup, ada ajal. Di abis itu kita di kuburan, ada ajal kapan ada kita ajal dibangkitkan. Kapan dibangkitkan. Jadi sebenarnya alam barzah ini ada nih Pak Ustadz ya. Ada alam barzah. Jadi makanya disebut mungkin, tapi memang ada orang-orang yang meragukan itu. Maka ayat ini mengatakan summa antum tamtarun. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Kita kenapa kok orang ragu tentang alam barzah ini Pak Ustaz? Saya kira orang yang ragu terhadap alam barzah ini adalah orang-orang yang takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengakui adanya siksaan Allah, maka dia akan sadar diri untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini. Kalau dia orang banyak dosa, maka dia tidak akan mengakui alam barzah. Kenapa? Dia takut untuk disiksa di alam barzah. Gitu. Maka suatu hal yang menarik kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dalam penafsiran surat Al-Fatihah itu Pak Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat pertamanya. Habis itu Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim ada Maliki Yaumiddin. Jadi bagi orang yang menikmati hari kiamat, dia bersyukur akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Maka disebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita cara bersyukur, yang telah menjadi Tuhan pendidik bagi alam semesta. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah karena Dialah satu-satunya penguasa hari pembalasan. Jadi hari pembalasan itu menjadi suatu nikmat kalau misalnya kita menjadi orang-orang baik gitu Pak Ustaz kan. Kalau misalnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita, Maha Kuasa, dan kita menyembahnya, sehingga tidak ada gundah ketika kita mau wafat, dan tidak ada gundah ketika kita berada di alam barzah, dan tidak gundah ketika kita dibangkitkan. Kenapa? Karena ini semua merupakan nikmat yang harus disyukuri dengan mengucap alhamdulillah. Jadi hampir senada ayat Al-Fatihah dengan ayat Al-An'am yang kita kaji pada saat ini. Iya, atau dalam makna yang lain, sebenarnya keberadaan hari kiamat itu sendiri adalah merupakan satu motivasi bagi kita untuk bersemangat melakukan perbuatan baik. Dan ini juga jadi satu warning atau peringatan bagi orang yang melakukan kejahatan agar mewanti-wanti terhadap sikap dan perilakunya selama ini. Kenapa? Karena memang akan ada balasan atas setiap perbuatan. Tidak sembarangan. Hidup di dunia ini tidak sembarangan. Silahkan saja mau sembarangan, tapi hati-hati, nanti satu saat kita akan mendapatkan sanksi atas segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Iya. Para pendengar rahimakumullah, ya, ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana sebenarnya kita harus meyakini akan keberadaan ajal itu sendiri. Salah satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Ghazali kalau saya tidak salah, bahwa beliau pernah mengatakan sungguh sangat mengherankan ketika manusia berlomba-lomba mengejar sesuatu yang bakal fana, akan tetapi melupakan sesuatu yang pasti datangnya. Jadi berlomba-lomba mengejar yang fana itu mengejar harta, yang memperbanyak harta, sedangkan satu saat harta itu akan hilang dari sisinya. Sedangkan melupakan sesuatu yang pasti datangnya, yaitu melupakan tentang ajal yang pasti akan datang menjemputnya. Ya, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Bahwa silakan menjalani kehidupan dunia ini dengan segala macam keindahan dan kemewahannya, tapi ingatlah pada satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Iya, maka ada sebuah hadis hadis atau asar gitu maksudnya. Wa'mal lidunyaka. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Iya. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Ini pernyataan ini salah dipahami orang ini Pak Ustaz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya bukan mengindikasikan, bukan mengisyaratkan kita harus mengejar dunia, mengumpul harta sebanyak-banyaknya karena kita mau hidup lama di sini, bukan. Iya. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, berbuatlah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Artinya pekerjaan untuk urusan dunia ini bisa ditunda besok-besok. Iya. Kenapa? Karena kita masih panjang hidup di dunia ini untuk urusan dunia. Misalnya gak dapat rezeki hari ini, gak apa-apa, sabar, besok masih ada hari gitu. Artinya apa? Untuk urusan dunia ini jangan terlalu ambisi meraihnya. Iya. Tetapi untuk akhirat, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan seakan-akan kamu mati besok, harus tekun untuk melakukan urusan akhirat ini. Maka kalau kita di Mesir, Pak Ustadz sering menemukan ketika kita sholat berjamaah di Bu'us itu, apa kata imam? Solu sholatan muadda. Iya. Sholatlah seakan-akan ini adalah sholat perpisahan. Perpisahan. Kenapa? Ini adalah sholat, besok sudah tidak ada waktu lagi untuk sholat. Bagaimana kita sholat kalau misalnya ini adalah sholat terakhir? Misalnya ada kita dianggaplah sekarang mau dihukum gantung. 15 menit lagi Anda akan dihukum gantung dan pasti mati. Apa yang Anda lakukan ketika kita sholat pada waktu itu? Iya, pasti kita khusyuk ya. Bukan main gitu ya. Ah, jadi makanya disebutkan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini merupakan warning sebenarnya, tidak harus kita ketawa karena memang umur itu enggak harus 70 tahun harus wafat kan gitu Pak Ustaz. Ada orang yang begitu lahir langsung wafat. Mana tahu ada yang muda yang wafat banyak juga gitu ya kan. Nah, jadi merupakan summa antum bihi tamtarun ini, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kematian itu juga menjadi renungan bagi kita, sehingga terkadang ada yang sholat itu tidak merasakan ini sholat terakhir gitu. Iya, benar sekali. Ya sedikit tadi ada hal yang sangat menarik ketika Muslim salah, ketika kita salah memahami keberadaan hadis tadi. Kalau sekarang ini yang banyak Ustaz Jenal, orang memahami ya salat itu kan nanti-nanti saja, yang penting kan rapat. Kalau rapat itu sampai habis waktu salat itu terus diikutin. Kenapa? Besok nggak ada rapat lagi. Tapi kalau salat, alah besok kan masih ada salat begitu. Kan sudah terbalik pemahaman seperti ini. Ya, yang seharusnya kita memahami salat itu tidak ada lagi besok, ternyata kita memahamkan hal-hal yang bersifat keduniaan itu yang masih tetap ada dan tidak ada lagi besok. Karena dia berpikir bahwa ini peluang bisnis. Kalau dilewatkan tidak sekarang, ini tidak akan datang. Dia lupa bahwa sebenarnya salat itu adalah panggilan kemenangan. Bahwa sebenarnya ketika salat kita bertemu dengan orang yang memberi kita peluang bisnis. Zat yang memberi kita peluang bisnis yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin bahwa wallahu khairur raziqin, bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita masih melihat ya Allah itu bisa dikesampingkan, sementara orang ini harus dipuja karena apa? Dialah yang memberi kita peluang bisnis. Itu kan suatu prediksi yang harus kita rubah ketika kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa sebenarnya panggilan Allah itu sangat tidak layak untuk kita kesampingkan. Kalau lah misalnya dipanggil SBY saja mungkin kita sudah tidak bisa tidur selama seminggu karena ada panggilannya. Iya. Masa panggilan Allah kita tambah nyenyak tidurnya gitu Mas. Iya, baiklah para pendengar rahimakumullah, ada beberapa intisari dari keterangan ayat kedua dari surat Al-An'am ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak melihat kepada diri kita sendiri untuk merasakan betapa besar rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallazi khalaqakum min tin, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah liat yang tidak ada harganya, tapi Allah masih memberikan kepada manusia kesempatan untuk menjadi manusia unggulan menjadi hambanya yang terbaik kalau dia mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberadaan akan hari akhirat itu adalah suatu hal yang pasti, dan segala perhitungan yang akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hari akhirat adalah juga merupakan satu hal yang pasti. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba untuk menanamkan kebaikan di dunia ini, karena itu akan bermanfaat nanti pada saat penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.